Ku coba nak nyanyi lagu tentang Wong Kito, tentang Wong Kito yang banyak gayanya, yang asal bergaya selangit kalau. Oh yeah, nah ini dia lagunya, dengar kebaik. Kira-kira pecah inilah Wong Kito, yang banyak gaya pecah kuro-kuro. Wong Kito, kalau nak makan nak lemak galo, kalau berbaju nak bagus galo, disuruh gawe banyak kagetnyo. Wong Kito, kalau lama raca uong gilo, makan pempe harus becuko, makanya tigo ngakunya duo. Kalau mah ini jatuh